Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Ya. Itu ada di halaman berapa tadi? Buku lama berapa? Itu pasal keberapa sih? Oh, ke-9. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup dan satu-satunya nabi yang diutus, ya, yang diutus untuk seluruh manusia adalah beliau. Sebagaimana beliau bersabda, semua nabi-nabi diutus sebelumku khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi semua nabi-nabi sebelum beliau selalu targetnya adalah kaumnya saja. Dan bisa saja nabi itu bertetangga, seperti kisah Nabi Lut yang ada di Yordania bertetangga dengan pamannya Nabi Ibrahim yang ada di Palestina. Tapi masyarakat Yordania tidak punya kewajiban datang ke Palestina. Cukup dia imani risalah Nabi Lut dan mengimani ada Ibrahim, tapi dia ya mengikuti syariatnya Nabi Lut, sehingga kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut masuk surga. Tapi kalau ada di antara pengikut Nabi Lut mau hijrah tinggal di Palestina lalu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka dia harus terapkan syariat Nabi Ibrahim di Palestina. Dia tidak boleh terapkan apa yang dibawa oleh Nabi Lut, gitu kan? Tapi dia imani, kalau dia meninggal masuk surga, gitu kan? Tidak boleh ya satu sama lain berbentrok. Ini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sama dengan Nabi Khidir di Turki dan Nabi Musa di Irak, apa di Mesir, di Afrika. Ini gitu, satu di Asia, satu di Afrika. Juga sama lokasi dakwanya masing-masing, gitu kan, lokasi dakwah masing-masing. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta, tidak ada terkecuali. Ini dulu poinnya. Nabi Muhammad SAW sebagaimana nabi-nabi lain diberikan kelebihan. Kelebihannya cukup banyak, kelebihan fisik. Beliau orangnya tinggi, putih, gagah, gitu kan, badannya sangat kekar. Rambutnya berwarna hitam lebat, tidak keriting, tidak lurus, yang beliau biarkan sampai kuping atau sampai pundak. Ya, beliau memiliki kulit yang sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Beliau secara fisik memiliki kesempurnaan luar biasa. Setiap orang melihatnya, orang akan merasa selalu senang. Dan setiap orang yang bersahabat dengannya mengira dia adalah orang yang paling disayangin. Saking lembutnya Nabi SAW, padahal sebenarnya dia mungkin orang yang kesekian. Sebagaimana terjadi pada Amr bin As radhiyallahu anhu yang pernah berkata kepada Nabi SAW dengan bangganya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai di depan sahabat-sahabat yang lain? Karena Amr bin As melihat perilaku Nabi SAW pada dia sangat luar biasa, sangat lembut, sangat santun, selalu nanya kabarnya. Dia pikir dia adalah orang yang paling dicintai. Lalu dia terkagetkan waktu Nabi mengatakan Abu Bakar di depan orang semua. Lalu dia tanya, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Umar. Siapa lagi ya Rasulullah? Uthman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ali. Terus 10 orang yang dia masuk surga, nanti yang ke-11 baru Amr bin As. Amr bin As di sini mengira saya lah orang yang pertama, karena lembutnya perilaku Nabi SAW. Sampai orang kira dia orang yang paling disukai oleh Nabi, padahal sebenarnya tidak. Emang Nabi begitu bermuamalah. Selalu tanyain kabarnya, kamu kenapa tidak hadir, ada tidak hadir di majelis, kalau sakit dijenguk, kalau butuh bantuan dibantu. Selalu, kalau bertemu selalu disapa. Tidak pernah Nabi SAW itu eksklusif. Maka sahabat-sahabatnya pun merasa sangat dekat dengan beliau. Jadi bersahabat dengannya itu mengira, orang-orang mengira bahwasanya dia adalah orang yang paling dicintai dan disayang oleh Nabi SAW. Padahal sebenarnya belum tentu, karena baiknya beliau bermuamalah. Nah, seperti umumnya para nabi-nabi diberikan kekuatan mukjizat, dan ini inti bahasan kita hari ini. Mujizat ini sesuatu yang bahas definisinya itu khariqu anil adah, keluar daripada kebiasaan manusia. Jadi manusia tidak masuk di akal mereka, gitu. Setiap nabi-nabi juga diberikan mujizat sesuai dengan kemampuan atau keadaan kaumnya. Seperti zaman Nabi Musa, orang suka dengan sihir, gitu kan? Fir'aun suka dengan sihir dan masyarakat sudah memasyarakat sihir itu. Yang terjadi akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Musa yang mengalahkan sihir mereka. Waktu 10.000 orang penyihir Fir'aun lemparin tali-talinya berubah jadi ular. Nah, kalau sihir tidak bisa nyerang. Enggak bisa nyerang. Hanya bisa goyang-goyang saja di tempat, menakut-nakuti orang. Kalau ada sesuatu kita lihat seperti itu jelmaan, dipegang langsung kembali ke benda asalnya. Jadi dia tidak bisa buat apa-apa. Nah, waktu Nabi Musa AS lempar tongkatnya, tongkat Nabi Musa belum berubah jadi ular, kemudian jalan memakan tali-tali itu. Nah, prosesi memakan tali-tali ini menandakan bukan sihir. Karena kalau sihir gak bisa nyerang. Gak bisa dia. Maka dimakanlah semua 10.000 tali tadi. Semua penyihir tadi tiba-tiba langsung sujud kepada Allah. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Maka itu tuan-tuan, di zaman Nabi Isa AS terkenal dengan kedokteran. Orang suka racik obat, mengawetkan orang mati gitu kan. Itu selalu dikerjakan mereka. Banyaklah hal-hal yang berhubungan dengan medis. Allah utus Nabi Isa AS lahir tanpa ayah. Gitu kan. Yang mengalahkan ilmu mereka. Sampai akhir hari kiamat tidak mungkin terjadi. Tapi seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW kena diutus untuk seluruh alam semesta. Maka mukjizat beliau mencakup semua itu. Mencakup semua. Bisa ngalahin sihir, bisa ngalahin ilmu kedokteran, bisa mengalahkan ilmu alam, bisa semuanya. Enggak ada yang mustahil. Semua mukjizat Nabi SAW. Puncak mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Puncak mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Siapa yang membacanya dapat petunjuk, dapat pahala, menjadi cahaya buat dia, jadi saksi untuknya pada hari kiamat, itu kan bisa menenangkan hati. Banyak sekali kelebihan daripada Al-Quran. Seperti kita pernah tahu, kalau atau saya pernah jelaskan, kalau orang kena sihir atau kesurupan dibacain ayat, pasti dia akan reaksi spontan. Padahal sebenarnya bagi kita ayat itu biasa, apalagi Al-Falaq, An-Nas sudah dihafal dari kecil. Tapi ternyata pada saat dibacain, penyihirnya kepanasan, jinnya juga kepanasan. Terus dibacain tidak berhenti, minta berdoa sama Allah dihancurin, maka bisa hancur. Mukjizat yang setelahnya adalah ada dibagi dua oleh ulama. Ada mukjizat yang dalam bentuk informasi, ada mukjizat sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala. Kan gitu. Nah, informasi ini baik itu kejadian sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti kisah nabi-nabi, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua ini nabi-nabi yang diberitakan oleh Nabi SAW yang kita tidak pernah tahu. Oh iya, berhubungan dengan nabi-nabi, saya kami selalu punya utang 3 ya, sisa 3 nabi dari 25 kan ya. Ya, ada Nabi Zulkifli dengan Nabi Ilyas dan Ilyasa. Ya, ada 3 nabi yang sisa itu. Kemarin sudah kita sebutkan 22 kan? Ada Nabi Zulkifli. Kalau Indonesia biasa mengatakan Zulkifli ya. Zulkifli, Ilyas dan Ilyasa. Ilyasa. Ya. Itu ada kisahnya sendiri ya. Saya sarankan ibu-ibu bisa beli buku terbitan Gema Insani Press. Itu ada 25 kisah Nabi dan Rasul buat anak-anak. Itu ada bergambar, bisa dibeli dari Nabi Adam, dan di situ berurut. Nabi Adam, setelah itu Nabi Idris, setelah itu Nabi Nuh, setelah itu Nabi Ibrahim, dan seterusnya ke bawah sampai 25 Nabi Rasul. Tapi ini ada 3 Nabi yang tersisa yang pekan lalu saya belum sebutkan. Baik, Nabi Muhammad SAW punya mujizat sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi mujizat Nabi dibagi dua oleh para ulama. Ada yang berbentuk informasi, baik info itu sesuatu yang sudah terjadi yang kita belum pernah tahu lalu diinformasikan, gitu kan? Seperti kasus pertemuan Nabi Musa sama Nabi Khidir, gitu kan? Itu kan kita tidak pernah tahu. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, semoga Allah merahmati Musa. Kalau Musa enggak banyak bertanya pada Khidir, kita akan tahu banyak informasi. Gitu kan? Tapi kan Nabi Khidir, waktu Nabi Musa bilang, saya hambanya Allah yang paling pinter di muka bumi. Lalu Allah utus Jibril, AS mengatakan, hai Musa, jangan sampai kau sombong karena ada hamba Allah lebih pintar daripada kamu. Lalu Musa mengatakan, kalau gitu tunjukkan ya Allah. Lalu diberikanlah isyarat untuk menguji kepintaran Musa kan. Kamu jalan aja di pesisir laut, cari pesisir laut, jalan pesisir laut. Sampai dan bawalah dalam sebuah baskom ikan. Kalau ikan itu loncat di pesisir laut sisi mana, disitulah dia. Dibawalah oleh Nabi Musa ini. Terus jalan sana, jalan sini, jalan sana. Tidak ketemu-ketemu. Sampai satu waktu mereka istirahat, kena ngantuk sekali malam, gitu kan. Mereka tertidur, Musa tertidur alaihissalam, yang sama dia juga pembantunya tertidur. Ternyata ikannya itu loncat. Ikannya loncat. Pembantunya Nabi Musa ini sempat ngeliat, tapi karena ngantuk ditidur sama dia. Besok pagi jalan lagi. Sudah agak jauh jalan, barulah ya Musa alaihissalam mengatakan, saya heran, kenapa kok belum kelihatan nih tanda-tandanya Allah. Mustinya sudah kelihatan. Terus tiba-tiba ditanya ke pembantunya, apa kau tidak lihat sesuatu? Coba periksa ikan kita. Diperiksa ternyata ikannya sudah enggak ada. Baru pembantunya bilang, oh tadi malam waktu kita istirahat ikannya saya lihat loncat ke air. Kata Musa, kalau gitu kita harus kembali ke sana. Kembalilah ke sana. Ternyata ketemu di sana dengan Khidir. Dia di bawah pohon. Kata Musa, setelah berikan salam, apakah siapa kamu? Dia mengatakan, saya Khidir. Kata Musa, saya adalah Musa. Saya ingin belajar dari kamu karena Allah menuntun saya ke kamu. Kata Nabi Khidir, tapi saya khawatir kok gak bisa sabar. Dia bilang, enggak, saya bisa sabar kok. Pasti saya bisa sabar. Kata Khidir, bagaimana kok bisa sabar sesuatu yang kamu belum tahu kenapa saya lakukan. Dia bilang, enggak apa-apa saya sabar. Kata Khidir, baik, syaratnya satu. Jangan tanya apa yang saya buat sampai saya jelaskan sendiri. Dia bilang, baiklah, jalanlah. Bas baru naik kapal nih, menuju ke satu tujuan. Sementara kapalnya sudah mau tiba, sudah mau nyandar, yang punya kapal ini tahu, kenal nama Khidir. Lalu Khidir tiba-tiba ketuk-ketuk kapalnya, di lubang-lubangin. Kapal nelayan itu, sampai terisi air. Terus dipatahin tendahnya oleh Nabi Khidir. Gitu kan? Jadi rusak gitu. Lalu si penelayannya sendiri, kenapa ada apa nih? Khidir mengatakan, sabarlah. Gitu kan? Sudah, selesai nanti kamu akan tahu jawabannya. Musa alaihissalam waktu lihat di bolong-bolongin kapal itu, dia bilang, wahai Khidir, apa yang kau buat nih? Kenapa bolongin kapalnya orang yang sudah menolong kita? Gitu kan? Kan tidak dibayar itu. Karena waktu Nabi Khidir sama Nabi Musa naik ke kapal itu, nelayannya yang punya kapal sempat ditanya oleh Khidir, berapa saya bayar? Kata dia, tidak usah wahai Nabi Allah. Saya tahu kau seorang Nabi, enggak usah bayar. Nah setelah tiba di tujuan, dibolong-bolongin sama Nabi Khidir. Kan perilakunya kalau kayak kita manusia normal, kenapa ya? Udah, akhirnya Nabi Musa bilang, kenapa Khidir, ada apa kamu bolongin kapalnya orang? Kau sadar yang kau lakukan? Kata Khidir, wahai Musa, sudah saya bilang, kau tidak bisa sabar. Baiklah kalau gitu, saya sabar, maafin, saya tidak buat lagi. Udah, naik daratan, baru jalan beberapa langkah saja ke depan, ada anak-anak kecil lagi main-main. Terus yang lainnya pada lari, lihat Nabi Khidir sama Nabi Musa, karena dianggap orang asing, yang satu tinggal. Yang satu bilang, kenapa kalian takut? Gak usah takut. Ditangkap sama Nabi Khidir, dibunuh. Anak kecil itu. Musa kaget, wahai Khidir, kau bunuh anak kecil, gak ada dosanya. Anak, kalau orang besar yang dibunuh mungkin, tapi ini anak belum balik, masih kecil. Kata Khidir, bukankah saya sudah bilang kau tidak bisa sabar? Baik, Musa mengatakan, kalau begitu mulai sekarang saya tidak akan tanya lagi. Terakhirin, kasih kesempatan saya lagi. Masuklah mereka jalan sampai tiba di sebuah perkampungan. Kemudian mereka minta supaya diberikan makanan karena mereka enggak punya uang. Orang-orang kampung itu enggak ada yang mau kasih. Yang enggak kenal siapa mereka. Semuanya sombong, semuanya ngusir, enggak ada yang mau kasih. Lalu kemudian yang terjadi, ada sebuah rumah tua, tembok rumah sudah mau rubuh. Nabi Khidir tiba-tiba perbaikin, diketuk-ketuk, diperbaikin, dipasangin tanah basah lagi, ditempelin gitu kan. Terus tidak ada penghuninya, rumah itu kosong. Penghuninya lagi tidak ada. Nabi Khidir kerjain. Musa heran, ada apa yang dibuat sama Khidir ini? Lalu kata Musa, wahai Khidir, kau perbaikin rumahnya orang di sini, orang kampung ini. Mestinya kamu bisa minta balasan supaya kita dapat makanan. Kata Khidir, wahai Musa, sekarang saatnya kita pisah. Kamu bertanya kepada saya sebelum saya jelaskan. Makanya saya bilang ibu-ibu di pengajian jangan seperti Nabi Musa, khusus masalah ini nih. Belum selesai dijelasin sudah bertanya. Bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak itu, kalau bapak-bapak dengar dulu sampai terakhir baru tanya, kalau ibu-ibu tidak, baru beberapa kalimat sudah angkat tangan. Udah minta. Gitu. Baik, jadi jangan dulu karena nanti dijelasin. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, sekarang saatnya saya jelaskan kenapa saya lakukan semua itu. Dan kau harus tahu, sebelum saya jelaskan, saya tidak melakukan ini kecuali dengan izin Allah. Allah yang perintahin. Saya enggak punya ilmu untuk itu. Kalau kapal yang saya jebol-jebolin, itu lubang-lubangnya masih bisa ditempel. Kebetulan memang pada saat itu ada berita wahyu dari Allah bahwasanya sebentar lagi akan ada seorang raja yang memang tinggal di sekitar situ, itu selalu mengambil kapal-kapal yang masih bagus. Kalau dia lihat sedikit saja ada cacatnya, enggak jadi diambil. Maka dengan itu kapal nelayan tadi selamat. Nanti dia kembali lagi sekian lama baru mengambil lagi kapal-kapal. Itulah sebabnya kenapa saya bolongin. Kalau enggak dia akan kehilangan kapalnya semua. Yang kedua, anak kecil yang saya bunuh itu kena perintah Allah agar anak ini selamat masuk surga. Kalau dia meninggal sebelum balik, dia punya dua orang tua dan Allah sudah tahu kalau dia besar nanti dia akan durhaka. Sementara kedua orang tuanya soleh, gitu kan? Maka Allah ingin mengganti untuk kedua orang tuanya anak yang soleh. Ini juga pelajaran ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang kita tidak tahu ya, tidak semua, tapi bisa saja anak-anak kita kalau meninggal sebelum balig atau masih kecil, mungkin memang kalau kita baik, kita soleh, mungkin Allah mau menyelamatkan dia. Siapa di mana kita tahu kalau dia balik, mungkin dia kurang ajar, mungkin dia berbuat jahat, dan kita nggak tahu. Seperti kasus ini lah. Kemudian yang ketiga, tembok yang saya perbaikin tadi rumah itu, saya tidak pernah minta balasan dari penduduk setempat. Allah beritahukan kepada saya bahwa saya itu rumah anak yatim dua orang, yang orang tua mereka sangat soleh dan ada harta yang disimpan di bawah tembok itu. Maka kalau saya perbaikin, tidak diambil oleh masyarakat setempat. Gitu kan? Maka itulah informasinya Musa, maka sudah ditinggalkan. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia nggak banyak protes, maka kita akan mendapatkan banyak informasi dari Khidir. Kan itu Nabi Khidir, ini prosesnya terjadi dalam satu perjalanan. Selama hidup Nabi Khidir ini banyak kejadian. Gitu kan? Kaya sekali dengan kejadian ilmu yang luar biasa. Gitu. Itu contohnya. Nah ini informasi Nabi SAW sampaikan sebagai bentuk mujizatnya beliau. Kita gak pernah tahu kan sebelumnya. Informasi tentang Nabi-Nabi sebelum kita. Jadi informasi tentang Nabi Adam, informasi tentang semuanya. Pertama penciptaan Adam dalam Al-Quran itu semua mujizat. Juga masuk dalam informasi yang sedang terjadi di zaman beliau. Dan informasi yang akan terjadi. Ya, di sini, di buku yang saya bawain tadi, Sahih Mujizat Nabi ini di awal-awal banyak sekali menyebutkan tentang masalah mujizat Nabi dalam bentuk informasi tadi. Informasi, seperti contohnya, bisa dilihat ya. Ini kita tidak bahas buku ini hari ini, karena ini cukup banyak. Tapi bisa dilihat di footnote halaman, di daftar isi ya. Kita bisa lihat di situ ada penaklukan kampung, perbendaharaan Kisra dan tidak ya, penaklukan negeri maksudnya ya. Di daftar isi. Saya masih baca daftar isinya. Di situ ada berita tentang masa depan dan perkara gaib, kan gitu judulnya ya. Penaklukan kampung, negeri maksudnya ya, perbendaharaan Kisra. Jadi kerajaan Persia akan runtuh ya. Kemudian ada perjalanan aman dari Sana'a ke Hadramaut. Ini juga ada informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Waktu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu pernah datang kepada Nabi. Kemudian beliau perlihatkan punggungnya ini, ibu-ibu sekalian, itu bolong karena orang-orang Quraisy, tuannya Khabbab bin Arad ini kan salah satu budak, ditidurin, dibuka bajunya di padang pasir yang panas, terus ditaruh batu tajam, ditarik. Sampai terlubang belakangnya panjang. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, lihatlah nih, saya sampai begini. Mintalah kepada Allah agar diberikan kemenangan. Apa kata Nabi SAW? Wahai Khabbab, sungguh kalian kaum yang tergesa-gesa. Orang sebelum kalian ditanam di tanah sampai ke lehernya saja, kemudian dipotong lehernya, masih digergaji kepalanya, masih bisa bertahan dalam agamanya. Artinya sabar. Demi Allah, ya demi zat yang aku di dalam genggamannya, kata Nabi SAW, nanti akan datang waktu, karena Islam ini sudah nyebar, seorang wanita mengadakan perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut. Sana'a ini ibu kota Yaman ya. Hadramaut salah satu wilayah, jaraknya sekitar 600 km. Waktu zaman itu mustahil, jangankan perempuan, laki-laki kalau jalan sendiri bisa mati. Penuh dengan perampok. Kata Nabi SAW, nanti akan datang waktu setelah agama Islam ini nyebar, ya seperti sekarang kasusnya ya. Seorang wanita berangkat sendirian dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada yang ganggu. Artinya memang betul-betul Islam akan menyebar. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi dari zaman ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidup beliau sampai zaman Abu Bakar, zaman Umar, itu sudah luar biasa. Perempuan sudah safar dengan sendiri, tidak takut lagi. Ada juga kisah-kisah yang lain di sini, binasanya Kisra, kemudian orang yang berlayar, para pembohong dan pembuat berlomba-berlomba meninggikan bangunan. Ini informasi semua ya. Ini mungkin tidak bisa saya bacakan semua. Ada beberapa mujizat yang saya ingin titik beratkan nanti. Kemudian juga kasus ya, nanti akan memerangi Yahudi, penaklukan Baitul Maqdis dan berdamai, membatasi kota Madinah. Ini semua mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saja ini. Ada penaklukan Mesir. Ada pelebaran kekuasaan kaum muslimin, penaklukan Konstantinopel dan Romawi, kekhilafan dan kerajaan kejam serta para imam yang menyesatkan. Ini ada informasi-informasi. Kesuburan jazirah Arab ya, nanti akan kembali subur jazirah Arab itu dan seterusnya. Kemudian ada banyak sekali di sini contoh-contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk informasi. Baik. Yang saya ingin titik beratkan di sini, saya akan pila-pila ya, karena waktu kita nggak cukup bahas semua ini, banyak sekali, ya banyak sekali. Coba di sini bisa dilingkarin nomor 41 ayat halaman 58. Ya, daging domba yang beracun. Ya, baik. Saya sebutkan kisahnya begini. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi SAW waktu menaklukkan Khaybar, Khaybar ini sebuah wilayah yang dihuni oleh para orang Yahudi, gitu kan? Waktu takluk Khaybar ini, maka orang Yahudinya mengalah semua. Setelah dikepung 48 hari. Mereka sangat tahu orang-orang Yahudi ini kalau Nabi Muhammad SAW gemar sekali makan daging kambing. Gemar makan apalagi pahanya. Maka ada orang-orang Yahudi atau segelintir mereka menyiapkan makanan banyak sekali. Ya. Di tengah-tengah makanan itu tidak disebutkan nasi atau roti, tapi jelas makanan yang menumpuk di nampan-nampan yang banyak. Kemudian ada satu nampan, di tengah-tengahnya ditaruh paha kambing. Yang lainnya tidak ada. Enggak ada paha kambingnya. Sahabat-sahabat ini sudah kehabisan makanan. Pada saat itu dihantarkanlah makanan sebagai bentuk kesannya, bentuk apa namanya, penyerahan diri orang Yahudi lah. Diberikan sesajen kepada Nabi SAW, makanan, silakan makan. Lalu Nabi SAW suruh buka. Ya, makanan itu ditutup, disuruh buka. Kemudian beliau paling pertama menyentuhnya. Dan karena sahabat tahu Nabi paling gemar makan paha kambing, maka nampan yang ada paha kambing dikasih ke depan Nabi. Dan Nabi SAW yang paling pertama mencuilnya. Mencuil sebagian daging tersebut, kemudian memasukkan ke dalam mulut beliau. Para sahabat ini menunggu Nabi duluan gitu. Pada saat Nabi sudah masukin ke mulutnya, sahabat pada kelaparan mau ngeroyokin gitu, kesannya mau makan. Lalu Nabi mengatakan, pegang tangan kalian, berhentiin. Para sahabat sempat ada yang ngomong, ya Rasulullah kami lapar nih, 48 hari mengepung, habis makanan. Makanan di depan lagi anget-anget gitu kan. Orang kalau lapar gimana, pengen nerjang aja gitu kan. Maka kata Nabi SAW, tahan tangan kalian, jangan sentuh. Panggil semua pendeta Yahudi di benteng ini. Panggil semua datang. Pada saat dipanggil datang, gitu kan, Nabi SAW bertanya tiga hal pada mereka. Kata Nabi, wahai orang Yahudi, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Kalau saya tanya kalian wahai orang-orang Yahudi, jujur gak kalian jawab? Kata mereka, tentu saja kami akan jujur. Lalu pertanyaan pertama Nabi apa? Siapa kakek kalian? Kakek ya. Ternyata orang-orang Yahudi di Khaybar ini, ibu-ibu sekalian, kakek mereka itu ada seseorang yang punya nama, tapi orang ini lemah sekali. Maksudnya fisiknya lemah, orangnya bodoh, ya, tapi karena sudah turunan jadi kepala suku. Nah, turunannya dia gak mau nisbatkan diri ke orang ini. Dan tidak ada yang tahu, dirahasiakan nih. Selama ini mereka selalu menisbatkan diri kepada orang lain. Kakek yang lain yang perkasa, yang pemberani, punya keturunan banyak, gitu kan? Lalu kata Nabi, siapa kakek kalian? Mereka bilang, Fulan bin Fulan, orang yang terkenal kuat tuh. Kata Nabi, kalian sudah bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan. Ya ini mungkin sederhana bagi kita ya, tapi bagi mereka pada saat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang besar gitu. Ya, jadi harusnya memang difahamin. Ya. Mohon maaf, mungkin ibu-ibu yang mau ke kamar mandi atau ini jangan di-cut kameranya ya. Tolong nanti diedit akhi ya. Di poin ini, menit ini ya. Diedit nanti. Jadi usahakan kalau bisa jangan dilewatin atau mungkin nunduk sedikit, kesian teman-teman. Gak apa-apa, lewat situ tapi nunduk aja. Ya, karena kameranya. Nanti kalau enggak di YouTube masuk kepala ibu nanti. Baik, kembali ke kisah tadi. Nanti tolong jangan lupa diedit ya. Jangan sampai di YouTube ada saya lagi ngomong gini, jangan lupa diedit. Lihat menitnya, menit keberapa itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalian telah bohong, karena kakek kalian Fulan bin Fulan. Mereka kaget, kok bisa orang ini tahu? Padahal selama ini dirahasiakan gitu. Seperti tiba-tiba begini, ada orang datang dari negara Arab, gak ngerti bahasa Indonesia, lalu tiba-tiba datang ke ibu bilang, Bu, kakekmu siapa? Ibu bilang, kakek saya Fulan. Enggak mungkin, kakekmu si Fulan. Kan gak mungkin bagi kita, kan? Maksud di akal. Dari mana dia tahu gitu. Bukan keluarga, bukan siapa gitu kan. Nah, Itulah yang terjadi. Maka Nabi SAW mereka membuat mereka kaget karena Nabi bilang kakekmu fulan bin fulan. Gitu kan. Mereka diam. Kata Nabi SAW yang kedua kali, hai orang-orang Yahudi, apakah kalian jujur kalau saya tanya sesuatu? Ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Mereka bilang tentu saja. Lalu apa orang Yahudi bilang? Kalau kami bohong, maka Allah akan beritahukan kepada kami sebagaimana kepada kamu sebagaimana Allah beritahukan kepadamu tentang kakek kami siapa. Jadi sini orang-orang Yahudi tahu nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa penghuni neraka? Nabi tanya nih, apa kata orang Yahudi? Kami masuk neraka dulu, gitu kan? Ini pengakuan orang Yahudi nih. Kami masuk neraka dulu, lalu nanti digantikan oleh kalian umat Islam. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Kami tidak akan pernah menggantikan kalian. Artinya kalian akan kekal di neraka. Lalu Nabi tanya yang ketiga kali, apakah kalian akan jujur kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, iya. Sudah nyerah. Gak bisa lagi. Sudah dua kali bohong, kejebak. Lalu kata Nabi SAW, kalian taruh racun gak di daging kambing ini? Mereka bilang, iya. Kata Nabi, kenapa kalian taruh? Mereka bilang, kami mau buktikan kau nabi atau bukan. Kalau kau nabi, kau tidak akan kena. Tapi kalau kau bukan nabi, maka kami berharap kau mati dan akhirnya kami berkuasa lagi. Sekarang ambil pelajaran dari sini nih. Buktinya kan nabi tahu. Ya? Berarti benar dong mereka bilang, ini nabi. Nah, nabi kan tahu. Tapi mereka bilang begini, tapi sebentar, siapa yang memberitahukan kamu tentang adanya racun di kambing itu? Tidak ada yang, ini sudah ditata sedemikian rupa rapi. Waktu sementara dagingnya masih dicuci, dimasukin racunnya. Ini gak bisa ditahu. Waktu dimasak nyebar racunnya kan. Kok bisa gitu? Lalu Nabi SAW mengangkat paha kambing itu berkata, akhbarani hadza dhira', yang beritahukan kepada saya paha kambing ini. Jadi ternyata paha kambing itu ngomong sama Nabi, ya Rasulullah saya diracunin. Itu mukjizatnya Nabi. Jadi paha kambing yang sudah dimasak bisa ngomong. Ini sebuah mukjizat yang luar biasa gitu ya. Ini terjadi dan ini ada nanti bisa dilihat di halaman 58 itu. Kemudian juga ada mukjizat yang lain ya, yang sifatnya terlihat. Bisa kita kembali dulu ke halaman 25 ya. Kalau di buku itu di halaman 25 dibuka, dilingkarin halaman 25-nya. Di situ judulnya mukjizat abadi. Ada 3 ya. Al-Qur'an, Isra dan Mi'raj, dan terbelahnya bulan. Kita bahas masalah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan ini pernah satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf di sekitar Ka'bah. Lalu orang-orang Quraisy berdiri, pemimpinnya berkata begini, "Wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tentu saja. Kami mau." Ya, apa saya mau kamu kalian beriman. Kata mereka, apa kau lihat bulan itu? Mereka bilang iya. Nabi Muhammad SAW mengatakan iya, saya lihat bulan itu. Kata mereka, belah bulan itu buat kami. Suruh belah bulan. Ini bukan belah pepaya, belah batu kah? Ini belah bulan. Jangkau saja nggak mungkin, gitu kan? Nah tujuannya orang-orang Quraisy, ibu-ibu sekalian, waktu itu bukan mau minta mukjizat. Bukan mau lihat kemudian beriman, tidak. Mereka mau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang mustahil sehingga benar-benar Nabi nanti nggak bisa lagi berdakwah, dianggap bohong oleh kaumnya. Apa yang terjadi? Mereka kaget waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalau saya minta pada Allah agar Allah memberikan kepada kalian, gitu kan? Bulan ini terbelah benar, beriman nggak? Mereka kaget karena Nabi tantang kembali dan ini di depan orang semua. Ada sahabat yang sudah beriman, ada banyak orang-orang kafir. Satu Mekah, satu Ka'bah. Sekitar Ka'bah semua penuh orang. Lalu mereka bilang, kalau kau bisa belah bulan, hai Muhammad, kami beriman. Yang terjadi dalam hadis Bukhari, ada di sini nanti tentu kisahnya, itu Nabi SAW tunjuk bulan dengan telunjuknya. SAW lalu menggaris bulan itu, terbelah dua. Di depan mata mereka, terbelah dua. Dan pada saat terbelah dua, kata Abdullah bin Mas'ud, kami melihat sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, bulan terbelah dua, setengahnya di gunung Abi Kubais, ada satu gunung, sebelahnya lagi, pecahnya lagi ke gunung Aswaida. Jadi dua gunung yang terpisah nih. Jadi bukan cuma sekedar rekayasa mata, emang berpisah langsung, sudah dipecahin, dipisahin oleh Nabi, terpisah. Nah, sudah lihat apa yang terjadi? Waktu orang-orang Quraisy lihat, mereka bilang apa? Sungguh sihirnya Muhammad tambah hebat. Gitu. Tidak mau beriman. Ini masalah besar nih buat mereka, gitu kan? Makanya Allah menyebutkan di dalam surah apa namanya? Disebutkan di dalam surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar. Kalau kita buka halaman 25, dilihat itu terbelahnya bulan, Anas menceritakan radhiyallahu anhu, warga Mekah meminta Nabi SAW agar memperlihatkan sebuah ayat tanda kepada mereka, lalu beliau memperlihatkan bulan terbelah dua sampai mereka dapat menyaksikan Hira dari antara keduanya. Maksudnya bisa memastikan jarak yang jauh di antara dua ya, bulan yang terbelah. Ibnu Mas'ud menurunkan di zaman Rasulullah SAW belum pernah bulan pernah terbelah menjadi dua bagian, sebelah ada di atas gunung dan sebelah lagi ada di bagian bawahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Ya, ini semuanya disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau dalam ayat Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar kan masalah bulan ya. Ya. Al-Qamar namanya bulan. Allah mengatakan dalam surah Qamar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan sungguh telah dekat hari kiamat dan benar-benar telah terbelah bulan. Kalau mereka orang-orang kafir Quraisy melihat ya. Ada surah Qamar, buka aja Qur'annya kalau ada Qur'an. Surah Al-Qamar. Pada saat mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, betul-betul matahari bulan itu terbelah, mereka masih berpaling dan mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Fakadzabu, lalu mereka membohongi itu. Terus saja mereka mengatakan itu dusta, terus saja. Mereka menolak, nah seperti itu. Nah, ini terbukti secara ilmiah, kalau ibu-ibu bisa share aja di Google, coba ketik foto bulan terbelah, gitu. Nanti bisa lihat di situ ya. Ada kalau insya Allah didatangkan saya di laptop saya pernah ada tuh. Ada gambar dari satelit diambil gambar bulan. Itu secara ilmiah memang diperlihatkan dengan foto yang sangat dekat. Di tengah-tengah bulan tuh ada retakan. Ada seperti kalau benda bulat pernah dibagi dua tapi berantakan, gitu kan? Ada retakan. Kemudian disatuin lagi di lem. Jadi kesannya begitu tuh. Bulan itu kelihatan garisnya itu sekeliling bulan semuanya. Apa kata para ilmuwan? Ini bukan hanya retakan biasa, tapi terbukti secara ilmiah kalau ini pernah ya dari garis ini terbukti karena semuanya kena semua satu bulan itu semuanya, gitu kan, dengan garis yang lurus tengah-tengahnya, gitu kan. Ini menandakan bulan pernah terbelah. Kapan mereka tidak tahu. Tapi mereka bilang ini buktinya bulan pernah terbelah dan bukan mustahil terbelah lagi satu waktu. Gitu. Kalau kita sudah tahu dalam surah Al-Qamar, Allah namakan surah itu Al-Qamar, tentang kisah pembelahan bulan itu tadi. Jadi ini kalau saya bahasakan ya, kuasa Nabi SAW terhadap bulan. Jadi Nabi bisa menguasai bulan. Baik, ada kisah yang lain. Kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya tinggalin dulu buku ini ya, supaya saya tidak, supaya kita tidak bingung lihat poin-poinnya. Nanti kalau ibu-ibu yang berminat bisa milikin bukunya, tinggal dibaca kembali untuk memperkaya informasi. Karena di sini banyak ya. Ini puluhan kan mukjizat Nabi di situ ya, puluhan. Baik, ada kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap air, terhadap air. Jadi ceritakan dalam hadis Bukhari, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sebuah lokasi, Hudaybiyah ini sebuah lokasi yang berada beberapa kilo saja dari Mekah. Waktu Nabi SAW mau umroh satu hari sama sahabat-sahabatnya kurang lebih 1400 orang, itu ditahan oleh orang-orang Quraisy, gak boleh masuk, dilarang, gak boleh masuk. Nah yang terjadi pada saat ditahan, Allah SWT menyuruh Nabi SAW untuk pulang ke Madinah. Ringkas cerita, Nabi SAW sudah tinggal berapa hari di situ, mau pulang ke Madinah. Hari terakhir beliau mau pulang, sahabat kehabisan air, gak ada air. tinggal satu timbah saja air, satu ember kecil aja, yang pada saat itu disiapkan hanya untuk Nabi. Dibawalah pas waktu sholat sebelum berangkat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawain air mau wudu. Begitu beliau mau wudu, ini 1399 orang sahabat ini semuanya mendekati Nabi, ngerumun semua. Nabi lagi mau wudu, lalu Nabi tanya, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian ngerumun seperti ini? Kata Jabir radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah ini, ya Rasulullah, kami kehabisan air, dan air yang tersisa untuk minum dan bersuci cuma ini nih, yang di ember Anda. Maka kami menunggu Anda selesai, lalu kami akan berebut air ini. Nggak ada lagi. Lalu kata Jabir, kami menyaksikan Nabi SAW memasukkan telapak tangannya ke dalam ember tersebut, sehingga jari-jari beliau mengeluarkan air SAW. Dan airnya tumpah-tumpah keluar dari ember itu. Maka kami pun segera berlumba-lumba mengambil tempat minum-minum kami, kendi-kendinya. Dipenuhin semuanya. Kemudian setelah selesai semuanya, terus saja air di tangan Nabi mengalir. Terus, gitu kan. Sampai penuh semua kendi-kendi kami. Kemudian untuk persiapan pulang ke Madinah. Kemudian kami semua mulai berwudu, karena air itu terus mengalir. Kami berwudu semuanya. Selesai kami berwudu, barulah Nabi SAW mengangkat tangannya dan berhentilah air itu. Beberapa sahabat yang tidak hadir bertanya kepada Jabir, berkata, hey Jabir, kira-kira berapa jumlah orang waktu itu? Kata Jabir, 1400 orang. 1400 orang. Dan demi Allah, kalau seandainya jumlah kami 100.000, maka cukup air itu. Ini kuasa Nabi SAW terhadap air. Baik, ada juga kuasa Nabi SAW terhadap awan. Masih berhubungan dengan air ya, mirip dengan air. Tapi ini kuasa Nabi terhadap awan. Satu hari Nabi SAW lagi khutbah Jumat, kemudian datanglah seseorang dari kejauhan luar masjid teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, utusan Allah. Nabi SAW lagi khutbah Jumat nih. Orang semua bingung, ada apa orang ini? Orang lagi khutbah Jumat kan hening biasanya. Ini enggak, teriak-teriak dari luar. Lalu kata Nabi dari atas mimbar, malak, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya ya, tanaman-tanaman kami mati semua, kering. Hewan-hewan ternak kami mati. Jalan-jalan kami jadi pecah, banyak yang retak-retak. Mintalah kepada Allah sementara Anda di mimbar agar Allah turunkan hujan. Jadi ternyata orang ini buru-buru tadi manggil-manggil Nabi itu sebelum Nabi turun dari mimbar, supaya Nabi SAW berdoa. Yang terjadi, Nabi SAW berdoa. Kata, ya ini kebetulan yang merupakan hadis ini, namanya Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi SAW segera atau seketika mengangkat tangannya ke langit lalu berkata, ya Allah, ya Allahumma agithna, Allahumma agithna, dua kali, ya Allah turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, waktu saya lihat ke atas langit, karena kan zaman dulu tuh atap rumah dari pelapa-pelapa kurma kelihatan langitnya, ada celah-celahnya. Dia bilang, saya lihat langit seperti kaca, artinya gak ada awannya. Kan biasa kalau mau hujan itu ada awan dulu, gak ada hujan turun tanpa awan gitu. Ya maksudnya ada awan-awan kan yang menampung air yang diserap oleh matahari penuh jadi hujan gitu kan. Gak ada awan, dia bilang seperti kaca. Tapi tiba-tiba saja awan berdatangan jadi mendung hujan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya. Dan kami tidak melihat matahari selama seminggu sampai Jumat depan. Hujan terus. Jumat depan Nabi naik lagi di mimbar, datang lagi orang yang sama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi tanya, ada apa lagi? Dia bilang, ya Rasulullah, sungguh binasa hewan-hewan kami. Rusak tanaman kami dan jadi tidak bisa kami jalan karena banjir. Mintalah kepada Allah untuk diberhentiin hujan. Lalu kata Nabi SAW, ya Allah, kasihanilah hewan-hewan ternak kami, tumbuh-tumbuhan kami, mudahkanlah jalan-jalan buat manusia. Lalu kata Anas bin Malik, saya melihat Nabi SAW menunjukin awan-awan yang ada di atas kota Madinah. Setiap yang ditunjuk bubar, hilang awannya, berhenti hujannya. Jadi dengan jarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi ini kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap awan. Kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang lain ya, menyembuhkan sahabat yang sedang sakit. Cukup banyak ya kisah-kisah berhubungan dengan ini. Di antaranya di perang Badr. Di perang Badr itu ada satu orang sahabat namanya Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah ini terkenal gagah sekali. Dan dia niat setelah perang, kalau tidak terbunuh mati syahid, dia akan menikah. Pada saat lagi terjadi peperangan, tiba-tiba saja ada satu anak panah yang datang mengenai bola matanya Qatadah yang sebelah kanan. Kena pas di bola matanya. Sehingga bola matanya itu karena berat anak panahnya jatuh. Bola matanya keluar. Tergantung gitu. Ada beberapa sahabat yang lewat lihat mengatakan, wahai Qatadah, sudah enggak bisa matamu, kami potong saja. Tapi Qatadah waktu itu diberikan hidayah oleh Allah. Dia pintar, dia bilang, tunggu dulu. Dia sudah tahu matanya enggak bisa berfungsi. Bawa saya ke Rasulullah SAW. Ya, mumpung Nabi ada, coba bawa, liatin dulu. Begitu dibawa ke arah Nabi SAW, Nabi tersenyum dari jauh. Waktu lihat matanya mau jatuh, Nabi senyum. Langsung Nabi bilang begini, wahai Qatadah, kalau kau mau, saya doakan kamu kepada Allah untuk disembuhin mata kamu. Boleh. Sembuh sekarang, bisa. Sebagai mujizat ya. Tapi kalau kau sabar tanpa mata, kau dijamin masuk surga. Karena matamu ini hilang di medan perang. Tapi Qatadah berpikir waktu itu, ibu-ibu sekalian. Dikatakan dalam hadis ini, Qatadah berpikir, kalau saya minta sembuh, sembuh. Tapi tidak ada jaminan surga. Atau saya tanpa mata, saya masuk surga. Berat dua-duanya nih. Maka Qatadah tiba-tiba bilang, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya sembuh dan saya minta surga. Dua-duanya. Lalu Nabi SAW tersenyum ya, melihat permintaan Qatadah. Lalu mencabut anak panahnya, memasukkan kembali bola matanya Qatadah dengan telapak tangan beliau. Kata ini ada dua riwayat, dua-duanya sahih. Kata para sahabat, waktu kami melihat Nabi SAW menarik tangannya, kami gak bisa bedakan yang mana tadi matanya Qatadah yang rusak. Karena sama-sama baik, jadi indah kembali dua-duanya. Riwayat yang lain mengatakan Qatadah yang cerita. Dia bilang, begitu Nabi SAW tarik tangannya, saya tidak bisa bedakan yang mana yang rusak tadi, karena dua-duanya sama terang. Jadi ini mujizat Nabi terhadap pengobatan penyakit. Dan ada cukup banyak ya. Di antaranya kisah juga Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Di sini ada tuh kisahnya ya. Abdullah bin Abi Atiq ini salah satu sahabat yang pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saya liatin dulu. Abdullah bin Abi Atiq ini kayaknya tadi saya sempat lihat. Oh enggak, ini penyembuhan penyakit tadi yang kisah kata ada ini. Tapi yang saya cari ada baik, saya ceritakan aja. Nanti ada di sini kok. Intinya begini. Jadi pernah ada satu orang Yahudi yang orang Yahudi ini kerjanya dia suka sekali memerangi Islam, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada kesempatan orang mau menyerang Madinah dibiayai sama dia. Kalau ada penyair yang mencaci maki Nabi Muhammad dan agama Islam dibiayai sama dia. Ada wanita penari ya menghina-hina Islam dibiayai sama dia. Sampai Nabi SAW merasa terganggu dengan orang ini. Ya. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW berkata beberapa sahabatnya, siapa yang bisa menyelesaikan urusannya orang ini? Ya. Kira-kira siapa yang bisa membunuh nih pimpinan Yahudi ini? Maka ada satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Atiq. Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ini orangnya sangat pemberani kan? Dia bilang, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan ini. Ini saya lupa namanya pimpinan Yahudi ini ya. Baik. Dia bilang, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pergilah dengan beberapa temanmu. Ringkas cerita, Abdullah bin Abi Atiq ini jalan dengan teman-temannya menuju ke bentengnya orang Yahudi ini. Dari kejauhan dilihat ternyata di benteng Yahudi ini sangat ketat untuk orang masuk. Dijaga dengan pintu-pintu gerbang yang besar. Terus penjaganya itu hafal siapa saja yang di dalam benteng. Dan benteng ini dibuat oleh orang Yahudi dalam ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Jadi mereka kalaupun dikepung masih bisa hidup 6 bulan. Persiapan dalam banyak sekali. Gitu kan? Nah, waktu Abdullah bin Abi Atiq tiba di sana radhiyallahu anhu, teman-temannya bilang, kita istirahat dulu deh. Kayaknya malam ini gak mungkin nih. Bagaimana caranya, kita harus pelajarin dulu. Kebetulan pada malam itu, untanya pimpinan Yahudi ini hilang. Untanya hilang. Nah, waktu hilang untanya ini, orang-orang di dalam benteng semuanya keluar nyari tahu mana nih untanya. Pada saat melihat kesempatan tersebut, Abdullah bin Abi Atiq ini langsung ikut nyelip masuk kesempatan. Karena orang lagi ramai keluar, laki-laki, perempuan, anak-anak semua bawa obor nyari-nyari untanya raja mereka. Dia bilang, kemudian saya masuk, saya nyelip di kandang keledai yang ada di sebelah pintu gerbang. Sampai semuanya orang masuk semua. Setelah masuk semua, penjaga merasa aman. Dia cuma menyantolkan kayu di pintu gerbang, kemudian dia pergi tidur. Dan selama ini tidak ada serangan gitu kan. Dia bilang, lalu saya berdiri, kemudian saya mengangkat cantolan daripada pintu gerbang itu, dan saya buka sedikit dan saya janggal dengan batu sehingga tidak mencurigakan. Pintu gerbangnya dari jauh seperti masih tertutup. Dia bilang, kemudian saya melihat kira-kira di mana kamarnya orang ini. Di benteng itu, di depan, bagian depan ada kamar-kamar seperti sudah dirias sedemikian rupa bagus, dan ada satu yang masih menyala, masih ada lilinnya. Kemudian masih ada obrolan, dan dia bilang, saya tahu inilah kamarnya dia karena teman-temannya menyebutkan namanya, gitu kan. Setelah dipadamkan lampunya, ya dipadamkan tadi, rumah di benteng itu dari depan jadi pintu-pintu kamar itu di depannya ada cantolan seperti kalau kita sekarang ya, untuk menggembok gitu. Dari dalam ada, dari luar ada. Jadi kalau mereka keluar digembok dari luar. Dia bilang, saya lalu menutup semua pintu-pintu yang ada di sekitar kamar tadi utama itu. Kemudian saya masuk ke kamar utama, lalu saya mengatakan, saya panggil namanya orang itu. Oh, Abu Rafi'. Namanya orang Yahudi ini Abu Rafi'. Dia bilang, Abdullah bin Atiq bilang, saya panggil Abu Rafi', Abu Rafi'. Karena gelap, kamarnya gak kelihatan. Kata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar sekarang ini yang mensyarah Sahih Bukhari, ya, yang punya buku namanya Fathul Bari, ya. Dia menjelaskan, dia bilang, Ibnu Abi Atiq ini punya penglihatan yang agak buram. Pada saat dia masuk ke kamarnya Abu Rafi' ini, dia bingung, mana Abu Rafi' ini, di mana posisinya, gitu kan. Maka dia pakai strategi, dipanggil sama dia, Abu Rafi', Abu Rafi', Abu Rafi', dengar suaranya kayaknya gak dikenal. Abu Rafi' bilang, siapa kamu? Dia bilang, begitu saya dengar suara dari arah tertentu, saya langsung ke sana, saya serang dengan pedang saya. Begitu saya hantamkan pedang saya lari ke arah pintu lagi, karena kan gelap sekali, untuk melarikan diri gitu. Nah, di luar walaupun malam masih ada langit gitu kan. Dia bilang, ternyata Abu Rafi' cuma kesakitan, teriak-teriak, belum mati. Dia bilang, lalu saya pakai strategi yang lain, saya ubah suara saya, panggil juga Abu Rafi', Abu Rafi', dengan cara bahasa yang lain. Langsung dia bilang, Abu Rafi', ada apa dengan kamu, kenapa kau teriak-teriak? Kata, ini kebetulan teman-teman Abu Rafi' tadi kamarnya udah dicentolin semua, ditutup sama Abdullah bin Atiq ini. Lalu dia bilang, di mana kamu? Kata Abu Rafi', di sini, di sisi kirinya ruangan. Lalu dia bilang, saya datang, lalu saya tebas lagi. Terus saya kembali ke pintu utama. Ternyata Abu Rafi' belum mati, masih teriak-teriak, masih kesakitan, berarti cuma terluka gitu kan. Dia bilang, lalu saya teriak yang ketiga kali dengan suara yang berbeda. Abu Rafi', ada apa? Abu Rafi', padahal dia juga orangnya, tapi suaranya berbeda gitu. Abu Rafi' bilang, saya mau dibunuh sama orang. Dia bilang, begitu saya dengar suara, saya ke arah sana, saya tekankan pedang saya di dadanya sampai saya dengar tulang belakangnya. Pasti mati. Lalu saya keluar. Setelah saya keluar, tidak ada lagi suara Abu Rafi', lalu saya turun. Nah, ini saksi bahasan. Dia bilang, waktu saya turun dari lantai 2 benteng menuju ke lantai 1, saya karena buru-buru tidak melihat lagi anak tangganya, sampai membuat saya terjatuh dan tulang, ya, kering saya patah. Jatuh. Dia bilang, saking ketakutan, dia takut didapat, dia cabut imamahnya. Imamahnya diikat di kaki kanannya yang patah tadi, kemudian dia jinjit keluar dari benteng. Udah sampai dia keluar di kejauhan dari benteng, sudah ribut nih di dalam benteng ini, ada kejadian. Abdullah bin Abi Atiq ini kembali ke teman-temannya di sekitar, ada hutan di sekitar benteng situ. Kemudian teman-temannya bilang, bagaimana? Kata Abdullah bin Abi Atiq, Allah sudah membunuh musuhnya. Wah, bagaimana kamu tahu? Diceritain, saya tadi masuk begini-begini dan saya sudah tusuk dia. Terus teman-teman bilang, kalau begitu ayo kita pulang ke Madinah, sampaikan kepada Nabi SAW kalau misi kita berhasil. Kata dia, Abdullah bin Atiq ini luar biasa. Dia bilang, tidak, saya gak mau kembali sampai saya pastikan si Abu Rafi' mati. Baik, ditunggu sampai besok pagi. Besok pagi ternyata tradisi orang-orang Yahudi itu kalau ada yang mati, terutama raja mereka, mereka naik ke menara-menara di sekitar bentengnya, ada 4 menara, mereka teriak, Abu Rafi' baru mati tadi malam, kejadiannya, ada yang membunuhnya begini begitu, siapa yang punya salah dengan hubungan dengan dia silakan datangin dan seterusnya gitu. Sudah selesai, Abdullah bin Atik bilang, katakan alhamdulillah, berarti musuh Allah sudah mati. Dia balik ke Madinah. Kemarin kemarin dia mengatakan, ya Rasulullah, kejadiannya begini, ceritain. Rasulullah senang, alhamdulillah Allah telah membunuh musuhnya Allah gitu. Tapi Abdullah bin Atik bilang begini, ini saksi bahasan masalah Nabi bisa menyembuhkan penyakit ya. Kata Abdullah bin Atik, tapi kaki saya ya Rasulullah patah. Kata Nabi, buka bungkusannya, dibuka imamahnya. Lalu dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW meludahi lukanya, kemudian mengusapnya. Kata Abdullah bin Atik, tiba-tiba begitu selesai diusap, saya loncat. Loncat dan saya bisa berlari. Sembuh. Patah tulangnya tadi sembuh. Dan ini terjadi pada kehidupan Nabi SAW. Jadi mukjizat Nabi terhadap penyakit. Juga ada kuasa Nabi SAW terhadap hewan. Ini disebutkan oleh riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW dikatakan oleh Jabir pernah pulang dari salah satu perjalanan, kemudian beliau waktu mau masuk di pintu gerbang Madinah, pas masuk suku Arab pertama yang ada di pintu gerbang Madinah, begitu masuk gerbang langsung ada, jadi zaman dulu itu per suku, suku ini tinggal di sini, suku ini tinggal di sini, jadi ini dikenal dengan oh pemukiman suku ini. Nah kebetulan itu namanya Bani Najjar, suku Najjar. Di situ kebetulan ada unta jantan lagi ngamuk. Nah unta ini menggigit dan menendang kalau marah, lagi ngamuk. Maka Jabir berkata, ya Rasulullah hati-hati depan anda ada unta ngamuk. Kata Nabi SAW, baiklah. Nabi menghadap ke arah unta itu lalu berkata, ta'al kesini. Unta itu ibu-ibu dan bapak sekalian bukan jalan saja ya. Ini lagi ngamuk tiba-tiba diam, kemudian menurunkan mulutnya ke tanah, menyeret sampai depan Nabi. Begitu sudah depan Nabi SAW baru diangkat kepalanya. Jadi bentuk penghinaan dia terhadap Nabi SAW gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar berhenti marahnya, tapi datang dan datangnya pun dengan cara tadi. Lehernya diturunin, diseretin sampai depan Nabi baru diangkat. Kata Nabi SAW, mana tali kekangannya? Dikasih, diikat. Setelah diikat, lalu kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi. Sesuatu ini artinya bisa dianggap benda mati atau benda hidup yang di mata manusia. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan tahu kalau saya adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi semua ini batu, air, ini hewan-hewan, semua tahu siapa dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mujizat beliau adalah salamnya batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari beliau berkata kepada Jibril, wahai Jibril, suara dari mana itu? Waktu saat saya ke Gua Hira dan saya setiap kali saya ke Gua Hira saya selalu mendengarkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, keselamatan untuk wahai utusan Allah. Saya lihat kiri kanan enggak ada orang. Siapa yang memberikan salam kepada saya? Kata Jibril, itu batu dan pohon yang memberikan salam kepada Anda. Hadis Bukhari yang lain juga, kuasa Nabi SAW terhadap pohon ini disebutkan. Beliau seringkali kalau ceramah, khutbah Jumat atau menyampaikan wahyu, itu beliau selalu berdiri di mihrabnya, tempat beliau sholat jadi imam. Di belakang mihrabnya, pas tengah-tengah mihrab itu ada batang pohon kurma yang besar. Sudah ditebas atasnya, ditebang, sudah ditebang juga akarnya. Biasa orang-orang dulu kalau mau buat tembok yang kuat dari batang kurma begitu. Kita sama dengan pohon kelapa kalau di Indonesia ya. Ditebang atasnya, tebang akarnya, ditancapin kembali. Jadi sudah enggak tumbuh lagi. Nah itu di depan mihrab Nabi SAW ada sebuah batang besar sekali di situ. Lalu Nabi SAW kalau ceramah, khutbah Jumat, ceramah sampai wahyu, seringkali berdiri, kalau capek beliau sandar di batang pohon tadi. Satu waktu ada seorang perempuan sahabiat datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, saya lihat anda sangat letih kalau harus berdiri. Saya punya seorang pegawai laki-laki, mahir. Mau gak saya buatin mimbar? Dan ini pertama kali ada kisah mimbar di zaman Nabi SAW. Kata Nabi, silahkan buatlah. Dibuatlah mimbar. Dan mimbar Nabi SAW adalah 3 anak tangga. Ya, tidak lebih dari itu. Maka dibuatlah. Pas tiba selesai, mimbar itu ditaruh di dekat mihrabnya Nabi SAW. Kemudian beliau pas mau keluar hari Jumat, beliau lihat ada mimbar, beliau naik di mimbar, kemudian beliau berikan salam seperti umumnya para khatib, lalu kemudian azanlah muazzin. Perawi hadis ini bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, waktu azan lagi dikumandangkan, kami mendengar tangisan anak bayi. Kami balik ke kiri kanan, gak ada yang bawa anak bayi. Dan mungkin memang tidak mungkin hari Jumat ada yang bawa anak bayi. Karena yang wajib sholat laki-laki. Makin lama makin keras suara itu. Kami bingung dari mana suaranya. Satu masjid dengar. Lalu kami melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya. Kemudian mendatangi batang pohon yang ada di tempat mihrabnya tadi. Yang boleh bisa sandar. Lalu memeluknya seperti memeluk anak kecil. Dan berkata, dia telah menangis karena kehilangan zikir Allah. Maksudnya yang sering saya sampaikan tuh. Merasa sedih batang pohon itu, kenapa Rasulullah gak sandar lagi di dia. Kenapa lagi gak dengerin wahyu yang disampaikan. Batang pohon yang dianggap sudah mati. Kata Nabi SAW, dia menangis karena dia telah kehilangan zikrullah. Kalau saya tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kuasa Nabi SAW terhadap pohon. Jadi tadi ya, sudah ada makanan tadi, daging kambing yang bicara, gitu kan? Ini ada pohon juga menangis, ada tadi batu memberikan salam. Juga ada kejadian yang lain berhubungan dengan masalah pohon ini. Pengucapan syahadat sebuah pohon di Mekah. Ada seorang pegulat di Jazirah Arab bernama Rukana. Rukana ini sangat kuat badannya, perkasa gitu. Jadi bisa dikatakan tidak pernah dikalahin lah. Tidak pernah terkalahkan dalam bergulat. Maka satu hari dia datang ke Mekah, lalu di Jazirah Arab ya. Dia mindah-mindah. Itu jasanya. Dia datang kemana ditantang gulat. Kalau dia menang dibayar. Tidak pernah kalah. Dia datang ke Mekah, dia bilang, wahai orang-orang Quraisy, mau gak saya permalukan Muhammad untuk kalian? Tapi kalian bayar saya. Kata orang Quraisy, tentu saja. Apa yang kau mau lakukan? Dia bilang, saya akan tantang dia gulat. Pasti Muhammad kalah, maka saya akan permalukan dia. Bayar aja saya nanti berapa. Kata orang Quraisy, baiklah. Kebetulan waktu itu Nabi SAW lagi tawaf dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Rukana teriak, wahai Muhammad, apa kau mau saya beriman pada kamu? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Rukana, kalau gitu kalahin dulu saya. Kalau kau kalahkan saya bergulat, baru saya beriman. Nah di sini sebagian ahli hadis mengatakan Rukana ngira Nabi gak berani. Dia mengira Nabi gak berani. Ternyata Nabi SAW mengatakan, baiklah, kaget dia. Dia akan tantangannya. Terjadilah pergulatan. Sekali kalah, dua kali kalah. Si Rukana nih, sampai 10 kali kalah terus, gak pernah menang. Dan akhirnya tenaganya habis. Lalu dia mengatakan, saya mengaku kalah hai Muhammad, tapi tetap saya tidak mau beriman sama kamu. Sampai ada pohon kurma situ. Pohon ini bicara. Kalau pohon ini bicara baru saya beriman. Dan keajaiban yang terjadi waktu itu, dari pohon itu keluar suara, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi pohon mengucapkan syahadat. Ini juga pelajaran besar buat kita ya, bahwasanya kita harus tahu semua ini makhluknya Allah. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, kain yang kita pakai. Semua kulit kita ini, urat-uratnya, tulangnya, dagingnya, ini makhluknya Allah semua nih. Ini bulu mata kita, alis kita, rambut kita, ini semua akan jadi saksi hari kiamat. Jadi jangan main-main. Harus kita hati-hati masalah ini ya. Banyak orang subhanallah berzina di kamar hotel, dia pikir gak ada yang lihat. Siapa yang bilang? Udara yang kamu hirup, air yang kamu minum, ranjang kain itu, kainnya ranjang, pernya, besinya yang kamu pakai, tidur. Kan? Keramik yang dari batu dan tanah disatukan, itu makhluknya Allah semua. Kamar mandinya, semuanya jadi saksi hari kiamat. Bahkan yang cukup sudah cukup saya, udara yang kita hirup, saya ya Allah yang dihirup yang kesekian juta kali, 1.500.000 kali, dan dia pada saat itu lagi berbohong, dia pada saat itu lagi berzina, dia pada saat itu lagi ini, jadi saksi hari kiamat. Yang dihirup dan yang mengeluarkan terus begitu nonstop, itu berapa banyak saksi kita hari kiamat nanti. Makanya juga pernah Abdullah radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman bin Auf berkata kepada Abdullah, salah satu tabi'in, Abdullah bernama, dan Abdurrahman bin Auf sahabat berkata, saya lihat kamu hai Abdullah suka sekali gembala kambing di padang pasir. Kalau kau lagi gembala kambing dan tiba waktu sholat, maka keraskanlah suaramu pada saat azan, karena tidak ada sesuatu pun yang mendengarkan suaramu, jin, manusia, batu, air, udara, apa saja, kecuali akan jadi saksi untukmu pada hari kiamat. Berarti kan memang ini semua menyaksikan. Makanya orang-orang yang beriman itu betul-betul hati-hati. Dia hanya akan menikmati yang halal, meninggalkan yang haram. Karena ini semua jadi saksi nih. Bukan main-main gitu. Syukurnya Allah masih sayang sama kita, dikasih kesempatan istighfar dan taubat. Kalau gak ada istighfar dan taubat, ibu-ibu sekalian, sudah habis kita. Banyaknya dosa yang kita lakukan gitu kan. Tapi masih bisa diampuni dengan Allah dengan kemahamurahannya gitu. Baik, kembali kepada kisah tadi. Masalah apa yang saya mau sampaikan nih? Mujizat tadi terakhir. Kuasa Nabi terhadap apa? Ya? Enggak, yang terakhir ini apa nih? Bukan, pohon syahadat kan sudah tadi, Rukana. Ada kuasa Nabi SAW terhadap apa tadi? Saya juga tidak teringat. Baik. Kita lanjutkan dengan kuasa Nabi SAW yang lain ya. Kuasa Nabi SAW terhadap makanan sekarang. Kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Pada saat terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Terkenal perang Khandaq atau perang Ahzab. Surah Al-Ahzab ya. Dalam Al-Quran. Nah, perang Khandaq ini adalah termasuk perang yang tercatat dalam sejarah Islam luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam lagi lemah di Madinah. Di dalam kota Madinah sendiri ada orang munafik dan orang Yahudi yang terus bekerja sama dengan orang Quraisy untuk melemahkan umat Islam dari dalam. Sementara Abu Sufyan mengumpulkan 10.000 orang dari seluruh suku Arab, jazirah Arab, serentak mau menyerang Madinah. Maka Nabi SAW waktu itu berpikir, musyawarah sama sahabatnya, apa kira-kira jalan keluarnya nih. Datang Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, kami kalau di negeri Faris, kalau kami lemah dan kami akan diserang, kami buat parit. Karena parit tidak bisa dilewatin, mengelilingi kota kami. Nah, kebetulan ibu-ibu sekalian, Madinah itu kalau kita anggap ini misalnya Madinah ya, di bagian utara Madinah, jadi Mekah itu ada di bagian selatan Madinah ya, bagian selatan Madinah. Jadi untuk menyerang Madinah cuma bisa dari selatannya. Dari timur dan dari baratnya itu gak bisa. Karena dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam. Sampai sekarang masih dikatakan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Jadi kalau lagi umroh atau lagi haji, cuma minta guide-nya bilang, bawa saya dong ke Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Wilayah timur dan barat. Itu semua berapa puluh hektar tuh. Batu-batu hitam tajam-tajam. Gak bisa kuda lewatin. Gak bisa mobil lewat. Susah. Jadi gak bisa itu jadi timur dan baratnya. Dari utara itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Dan orang-orang Quraisy kalau mau menyerang dari utara, berarti mereka harus mutar dulu, mutarin tadi batu-batu panas ini jauh sampai ke utara baru masuk nyerang. Dan itu makan waktu banyak, habis tenaga dan segala. Salah satunya cara harus melalui jadi selatan. Nah, di selatan inilah yang Nabi buatin parit. Jadi bukan semua Madinah ya, tapi cuman daerah selatan yang tidak bisa diserang itu. Apa yang bisa diserang tadi. Baik, dibuatlah parit ini. Parit ini cukup dalam ya. Dalamnya itu kalau tidak salah 15 meter, lebarnya 15 meter. Ada riwayat yang mengatakan itu dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter. Tapi yang jelas lebar ini pasti disepakati sekitar 15 meter. Itu ukuran yang kuda gak bisa loncat. Jadi saya tidak tahu ujung tembok sana ke ujung tembok ini berapa meter. Mungkin sekitar 15 ya. 10 atau 15 meter. Sejarah ini 1 meter kan ya. Panjangnya. Ya kurang lebih ini 15 meter lah. Jadi seperti inilah. Tembok ini ke tembok sana. Jaraknya. Paritnya itu. Jadi kan 15 meter. Jadi tidak bisa kuda loncat. Dibuatlah parit tersebut. Nah. Waktu lagi dibuat parit, semua sahabat laki-laki dianjurkan oleh Nabi SAW menginap di parit itu. Buat kemah nginap di situ. Karena ini harus digali terus non-stop. Tanahnya dikeluarin terus begitu. Tidak berhenti. Karena ini pasukan Mekah ya sudah siap-siap mau menyerang. Digalilah parit tersebut. Nah, sementara digali parit, ada kejadian. Ada sahabat dua orang datang kepada Nabi SAW. Kemudian bilang, ya Rasulullah, udah 3 hari kami tidak punya makanan. Nggak ada makanan ya Rasulullah. Nih lihat, diangkat baju mereka. Ternyata mereka ikat perutnya dengan satu batu. Ada batu diikat sama tali, ditekan supaya laparnya berkurang. Ini lihat ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak jawab. Nabi angkat bajunya. Ternyata Nabi punya dua batu. Jadi sahabat ini satu, Nabi dua. Artinya saya sendiri lapar, sabar gitu, mau diapain. Tapi enggak pakai bahasa. Berikan, perlihatkan. Sahabat diam. Nah, waktu itu ada seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu tadi, itu yang lihat, wah, ini luar biasa Nabi nih. Dia bilang dalam hatinya dalam hadis Bukhari, dan dia sampaikan, saya melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Lalu saya bilang, ya Rasulullah, boleh enggak saya izin pulang ke rumah saya dulu sebentar? Kata Nabi, silahkan, pulanglah. Pas tiba-tiba dia bilang sama istrinya, wahai istriku, ada enggak makanan kau punya? Makanan apa yang kamu punya? Kata istrinya, kita kehabisan makanan. Tersisa makanan kita ini untuk bekal satu bulan ini, itu satu sak gandum. Satu sak itu 2,5 kilo gandum. Untuk satu bulan. Dan ada di sebelah tembok rumah ini seekor domba kecil milik kamu. Cuma itu makanannya. Ada apa wahai Jabir? Kata Jabir, saya telah melihat dari Rasulullah SAW sesuatu yang menyedihkan. Saking laparnya sampai dia ikat perutnya dengan dua batu. Kata istrinya, baiklah kalau kau mau, bekal kita yang untuk satu bulan satu sak gandum itu, saya buatin adonan roti. Kemudian satu ekor domba kamu yang kecil kamu sembeli, kita buatin marak. Lalu undanglah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir, baiklah, bagus. Jabir segera potong kambingnya, dikulitin, dibersihin, dimasaklah. Jadilah masakan tersebut. Lalu kata Nabi, kata Jabir, kata istri Jabir, wahai Jabir, aku cuma minta satu. Tolong undang Nabi SAW dengan 3 atau 4 orang saja temannya, sahabatnya. Jangan lebih, makanan pas-pasan nih. Saya pun belum makan dengan anak-anak saya. Kata Jabir, baiklah. Pergilah Jabir menuju ke khandak tadi, parit. Begitu ketemu Nabi, perlu Bapak Ibu tahu, bahasa Arabnya makanan itu ta'am. Bahasa Arabnya makanan, ta'ain, alif, mim, ta'am, gitu kan. Nah, orang Arab kalau punya makanan tapi dia bilang sedikit jumlahnya, dia perkecil, dia bilang tu'ayyim. Ya. Ta'am menjadi tu'ayyim. Ini gitu. Ya, maksudnya makanan yang sedikit. Dia bisikin Nabi, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim, ada makanan sedikit. Datanglah Anda dengan 3-4 orang maksimal teman-teman Anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau punya Jabir? Jabir bilang, satu sak itu dua genggaman telapak tangan laki-laki yang dewasa ya. Jadi 2,5 kilo gandum sama satu ekor domba kecil saya yang saya sembeli jadi marak. Kata Nabi, banyak sekali. Terus Nabi berdiri naik di atas batu tinggi, Nabi teriak, wahai muhajirin dan ansar semua, Jabir mengundang kalian semua makan. Bayangkan ibu-ibu dan bapak sekarang kalau kita di posisinya Jabir nih. Gemeteran dia. Dia cuma undang 3-4 orang. Nabi naik di atas batu. Nabi bilang semua muhajirin dan ansar. Jabir undang kita semua gitu. Langsung Jabir bilang, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar semuanya. Kata Nabi, iya. Pulanglah wahai Jabir. Ada perintahnya Nabi nih. Tapi jangan sentuh makananmu itu. Sampai saya datang. Jabir lari-lari pulang ke rumahnya nih. Yang dia bayangkan sekarang, orang akan datang sekian ribu orang nih. Dia lari ke rumahnya, buka pintu, ketuk istrinya. Istrinya bilang, bagaimana Jabir? Dia bilang, kita sudah dipermalukan. Kenapa? Rasulullah SAW undang seluruh muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan saya sudah pesan. Nabi dengan 3-4 orang saja, wahai Jabir. Dia bilang, saya sudah bilang, tapi Rasulullah buat itu. Nah, kebetulan istri Jabir ini mukminah, tahu. Dia bilang, sebentar dulu. Nabi yang buat itu, dia bilang, ya. Apa pesannya Nabi? Pesan Nabi, saya disuruh pulang, jangan sentuh makanan. Lakukan itu sekarang. Jangan sentuh. Duduk, tunggu Nabi datang. Datanglah Nabi SAW. Diikutin. Dan dalam hadis ini, Jabir ditanya. Wahai Jabir. Dicerita, waktu dia cerita sama sahabat-sahabat yang tidak hadir ya. Yang masuk Islam setelahnya. Lalu dia bilang, ditanya, Jabir, berapa jumlah kalian waktu itu? Dia bilang, 1,000 orang. 1,000 orang yang datang. Baik. Lalu mulailah Nabi SAW masuk. Nabi bilang, mana makanan kamu Jabir? Dilihat maraknya, Nabi pegang, Nabi doain. Lalu Nabi bilang kepada istrinya Jabir, panggil Khabbaza. Khabbaza ini, ibu-ibu dan bapak sekalian, istilah pembuat roti yang diundang. Memang perempuan ahli buat roti. Zaman dulu itu adonan roti mentah gitu, setelah menjadi siap untuk di apa, di oven gitu kan, itu dibiarin menumpuk, nanti dicuil. Nah caranya ditempelin di tembok yang panas. Jadi tembok itu dibakarin api. Nanti jadi panas, ditempelin rotinya di situ. Seperti itu mereka buat dulu, gitu kan? Seperti itu mereka buat dulu. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW bilang sama istrinya Jabir, coba panggil Khabbaza. Khabbaza ini kalau mau buat 1,000 roti, 3,000 roti baru dipanggil. Jadi banyak perempuan-perempuan ahli buat roti, lempar jadi, lempar kasih makan orang kalau undangan besar gitu. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, Khabbaza, saya bisa ya Rasulullah, cuma 2,5 kilo. Kata Nabi, panggil Khabbaza, panggil beberapa orang. Panggil betul, panggil mungkin berapa orang, tidak disebutkan riwayat ya, tapi pastinya lebih dari 10 orang. Mereka datanglah semua, lalu kata Nabi, hai Jabir, ya saya akan kamu robekkan buat saya gandum itu, gitu kan? Kemudian hai Jabir, kamu tuangkan marak itu di penampungnya, dan saya akan memberikan kepada orang-orang tamu yang masuk. Dan suruhlah orang-orang muhajirin ansar masuk 10 orang. 10 orang masuk, kenyang, keluar, 10 orang lagi. Begitu, 10 orang, enggak lebih. Lalu kata Nabi SAW, setiap kali setelah kamu tuang marak, istrimu dan pembuat roti ini lemparin di atas piringnya itu 1 potong roti. Gitu kan? Jadi nanti disiapin. Jadi ada 10 piring lah istilahnya. Lalu masuklah orang ansar. Kata Jabir, mulailah Nabi SAW mengambil ya piring gandum saya, piring marak saya, istri saya taruh roti di atasnya, lalu dikasih 10 orang. Perlu digarisbawahi kata ahli hadis, 10-10 orang yang masuk ini, Bapak Ibu sekalian, yang sedang makan di rumah Jabir ini sudah 3 hari gak makan. Jadi makanan ini yang dia makan ini untuk hilangin lapar 3 harinya. Dan juga perlu digarisbawahi kata para ulama hadis, Nabi SAW tidak batasin sepiring ya. Jadi kalau masih mau, dituangin lagi, dikasih lagi roti, terus sampai kenyang. Dan kata ahli sejarah, kata ahli hadis, dan mereka bukan cuma hilangkan lapar 3 hari yang lalu. Persiapan untuk berapa hari ke depan. Karena gak ada makanan. Jadi ini makannya luar biasa nih. Gitu. Masuklah 10 orang, makan semua. Sudah kenyang, sudah puas, keluar 10 orang masuk. Terus begitu, sampai semua 1,000 itu selesai. Kata Jabir, demi Allah, marak kami tidak berkurang, gundukan gandum kami tidak berkurang. Setiap dicuil, muncul lagi. Setiap dicuil, muncul lagi. Terus begini. Setiap diambil di sendok, ada lagi. Penuh terus. Sampai mereka semua selesai. Pulang. Lalu kata Nabi SAW, wahai Jabir sama istrinya, ya, makanlah dan berikanlah kepada tetangga-tetanggamu, karena mereka telah ditimpa kelaparan. Ini ulama tulis dengan judul kuasa Nabi SAW terhadap makanan di perang Khaybar, gitu kan? Ini antara mujizat. Kemudian juga kuasa Nabi SAW, banyak sekali contoh-contohnya ya berhubungan dengan masalah ini. Ada penyakit, kemudian turun hujan, kuasa Nabi terhadap air, kemudian memperbanyak makanan. Saya tidak terlintas ya. Sebentar saya lihat dulu, mungkin masih ada yang saya bisa tambahkan. Di antara judul-judul ini, itu nanti yang kalau Bapak Ibu mau baca kisah tentang makanan minuman jadi banyak itu, dilihat di halaman 133 ya, yang tadi saya ceritakan itu. Tadi yang saya sampaikan itu adalah mujizat-mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian ya, yang mungkin bisa menambah keimanan kita dan juga memberikan kepada kita keyakinan bahwasanya memang Nabi SAW memiliki beragam macam kemujizatan. Baik, sekarang kembali ke Minhajul Muslimnya dulu. Kita masuk ke pasal ke-9, beriman kepada kerasulan Muhammad SAW. Seorang Muslim beriman bahwasanya Nabi yang ummi, ummi itu buta huruf ya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi. Ya. Di sini tentu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh para ulama dan beliau memang memerintahkan umatnya untuk itu ya. Sebagaimana beliau bersabda, telusurilah jalur nasab kalian karena itu akan lebih memudahkan kalian untuk bersilaturahim. Jadi kita harus tahu kakek kita nikah sama siapa, anaknya berapa, tinggal di mana. Kan? Di sini dikatakan dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil itu julukan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kalau tadi Al-Hashimi ini julukan dari kakeknya Hashim. Al-Qurashi juga salah satu kakek Nabi yang bernama Fikhir. Kemudian Al-Arabi maksudnya dari turunan Arab. Adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada segenap umat manusia, baik yang berkulit merah maupun berkulit putih. Dan dengan kenabiannya Allah menutup dan mengakhiri kenabian dan kerasulan. Maka tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudah beliau. Jadi ini harus diyakini. Nabi Muhammad SAW telah didukung dengan beberapa mujizat dan diutamakan atas segenap Nabi. Sebagaimana umatnya telah diutamakan atas segenap umat. Allah telah mewajibkan cinta kepadanya, memastikan taat kepadanya dan mengharuskan mutaba'ah atau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kelebihan-kelebihan atau khasa'is. Bahasa Arabnya khasa'is, tapi itu memang kelebihan-kelebihan kepada beliau yang belum pernah diberikan kepada siapapun selain beliau. Yang diantaranya adalah al-wasilah. Tahu al-wasilah ya? Al-wasilah itu yang kita baca kalau habis dengar azan. Ati Muhammadanil wasilah. Wasilah itu istilah bagi istana di surga khusus diperbutkan oleh para nabi-nabi. Jadi itu tidak bisa, orang-orang kayak kita tidak bisa memperbutkan itu, hanya khusus antara nabi-nabi saja. Antara nabi-nabi saja, ya. Jadi disitulah para nabi bersaing. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan berharap itu jadi pemilik, beliau jadi pemiliknya. Seperti beliau mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, kalau kalian dengar azan, ikutilah seperti apa yang diucapkan, lalu bacalah salawat untukku. Siapa yang membacakan salawat untukku sekali, dia akan mendapatkan salawat dari Allah, ya 10 kali. Maksudnya Allah akan tambahkan rahmatnya 10 kali ke dia. Lalu mintalah untukku al-wasilah. Sungguhnya dia sebuah tempat di surga yang tidak dimiliki kecuali untuk satu orang saja hamba Allah. Maksudnya yang disaingi atau persaingan antara para nabi-nabi. Dan aku berharap akulah pemiliknya. Siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku, pertolonganku. Jadi sini dikatakan beliau adalah pemilik al-wasilah. Kemudian al-kautsar, telaga di padang mahsyar. Yang kata Nabi SAW, aku diberikan al-kautsar yang luasnya seluas pandangan mata dan diisi dengan canteng-canteng untuk dipakai minum sejumlah bintang di langit miliaran. Siapa yang meminumnya seteguk saja maka tidak akan pernah haus selamanya. Kata Nabi SAW, aku akan menunggu kalian semua di Kautsar. Itu kan. Jadi ini termasuk. Kemudian al-khaut, kolam. Ya, ini al-khaut juga ada. Ya. Khaut juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada al-maqam al-mahmud. Ini kedudukan yang tinggi. Maksudnya akan diharumkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil nakli dan akli. Berikut ini. Dalil-dalil nakli, pertama kesaksian Allah dan para malaikat bahwasanya Nabi Muhammad kesaksian Allah dan para malaikat bagi Nabi Muhammad bahwasanya beliau menerima wahyu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu hai Muhammad, maksudnya Al-Qur'an, tapi Allah mengakui Al-Qur'an yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Yang kedua, informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir kenabian. Kewajiban taat dan mencintainya dan sebagai nabi penutup sebagaimana difirmankannya dalam surah An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang Rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian semua membawa kebenaran dari Rabb kalian, maka berimanlah kalian semua, itu lebih baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 19. Berarti ini kesaksian Allah tentang risalah Nabi Muhammad untuk semua manusia. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum 'ala fatratin minar rusul فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Hai ahli kitab, sungguh telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman rasul-rasul terputus, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira pun maupun pembawa peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi di sini tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang mengatakan tidak ada nabi. Apalagi sekarang ini dengan luar biasanya media, berarti sudah sampai. Siapa yang tidak kenal nama Nabi Muhammad SAW? Gitu kan? Makin diperangin Islam, makin terkenal Islam. Gitu kan? Orang-orang Islam yang dibantai, mati syahid. Tapi efeknya agama Allah jadi dikenal. Gitu. Orang jadi dengar semua namanya Muhammad. Orang jadi mau tahu siapa Muhammad. Orang jadi belajar, semua jelas. Dalam surah Al-Anbiya 107 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat, petunjuk bagi semesta alam. Berarti di sini jelas risalahnya Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta. Maka kita banggalah menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Jum'ah ayat 2 juga dikatakan dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tapi saksi bahasan adalah dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Karena orang-orang Quraisy dulu itu banyak buta huruf, umumnya ya, umumnya. Jarang yang bisa baca dan nulis tuh. Ya. Kemudian dalam firman yang lain surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah. Ya, ini informasi kesaksian Allah. Jadi kita enggak boleh ragu. Surah Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka ana Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan utusan Allah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Saksi bahasan Muhammad itu ya utusan Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar. Ini tadi yang kita ceritakan ya, tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Di dalam firman-Nya juga tentang Al-Kautsar, inna atainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Di dalam firman-Nya juga ditegaskan tentang karunia besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan kesaksian dan kelak pasti Rabb-mu hai Muhammad memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu akan menjadi puas. Dalam firman-Nya juga ditegaskan tentang maqamam mahmud. Surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari salat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian surah An-Nisa ayat 59, ayat demi ayat Allah menceritakan tentang risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatinya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah di antara kalian. Juga dalam firman lain Allah menjelaskan tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikhin. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya biar kita mau apapun, mau menikah, mau bakti dengan orang tua, mau baik dengan anak, semua berhubungan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita ada tuntunan. Firman Allah juga tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini punya kelebihan umat Muhammad. Berarti karena kelebihan Nabi kita juga dikasih kelebihan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi ibu-ibu dan bapak ini jangan ragu pakai jilbab besar, pakai cadar. Kita ini umat terbaik. Laki-laki pakai baju koko, masjid didatangin, kerjain semua perintah agama, bangga di depan umum. Mestinya begitu. Karena kita ini Allah sudah bilang Al-Quran kekal. Kalau kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, beriman pada Al-Quran, harus yakin nih. Kalian semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Semua kalian. Orang siapapun, makanya jangan berkiblat pada orang non-muslim. Aneh ada orang menganggap Nasrani itu adalah orang yang hebat. Amerika itu kelihatan hebat umumnya karena mereka buat film-film seakan-akan hebat gitu. Mana pernah kalah dalam peperangan gitu. Selalu menang saja. Tapi kalau kita punya sejarah dalam Islam, memang jelas pasukan jihad selalu sedikit tapi menang gitu kan. Sudah kekuasaan Allah enggak mungkin. Menyuruh sifat kita apa? Kepada yang ma'ruf. Semua yang Allah suruh kita perintahin. Ajar istri, ajar anak, ajar pembantu, ajar tetangga, siapa saja, teman-teman, pengajian kayak begini kita sampein. Dan melarang, mencegah dari kemungkaran, enggak boleh, haram, Allah larang, kita ingatin, saling ingatin. Itu yang menjadi penyebab kita jadi orang paling baik dan kita beriman kepada Allah. Demikian pula firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah 143. Jadi nanti kita ini, Bapak Ibu sekalian, hari kiamat kita akan didatangkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah hakimi misalnya kaum Lut. Kalian buat homoseksual gini. Itu kan dihakimi sama Allah SWT dengan malaikat mengingatkan mereka. Kalau mereka ada yang mungkir, enggak kok, mana saksinya? Nah umat Muhammad didatangkan. Nih, ada umat yang terakhir yang turun kitab. Dan mereka bisa baca di kitabnya informasi dari Allah tentang perbuatan kalian. Terus kita semua mengatakan, ya kami dapatkan dalam Al-Quran ayat ini. Kalian melakukan ini, Nabi Lut berkata begini. Jadi kita tolong Nabi Lut membuktikan. Jadi kita akan menjadi saksi. Datang lagi umatnya Nabi Saleh, datang lagi umatnya Nabi Hud, semua nabi-nabi, nanti kita akan jadi saksi. Di sini katakan demikian kami jadikan kalian semua umat Islam ini umat yang adil dan pilihan. Kita ini pilihan agar kamu menjadi saksi, kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia nanti hari kiamat dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Firman-Nya juga lagi tentang kewajiban patuh dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib patuh dan taat. Ini informasi tentang semua tentang Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sini ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ketiga, berita dari Rasulullah SAW sendiri tentang kenabiannya, yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya, dan keumuman universalitas risalah kerasulannya sebagaimana disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ya. Ini mohon maaf, kita mungkin tutup sampai di ini dulu ya, dalil ini, karena ini masih panjang bahasannya. Tapi saya akan sebutkan dua buah hadis, nanti kita lanjutin insyaallah. Sayalah Nabi, tidak ada dusta. Artinya ini jujur penyampaiannya. Dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Kata ulama hadis, Di dalam Taurat dan Injil itu ada penyebutan tentang siapa kakeknya Nabi, siapa ayahnya. Jadi akhirnya kalau beliau mengatakan dan saya cucunya Abdul Muttalib, artinya tidak mungkin salah. Sayalah Nabi yang ditunjuk dalam Taurat dan Injil itu. Kemudian hadis ini hadis sahih ya. Ini riwayat Bukhari Muslim, lihat footnote nomor 44 itu. Kalau kayak buku saya ini. Kemudian inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna Adama la munjadilun fi tinatihi. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam dikubur, itu kan masih terkubur. Kita tambah satu hadis ya. Masali wa masalul anbiya'i kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin wahidah. Faja'ala an-nasu yatufuna bi wa ya'jubuna lahu wa yaqulun hal la wudi'at hadhihi al-labinah fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Alhamdulillah atas nikmat iman kita ya. Kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Perumpamaanku dengan para nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah yang besar. Ia pun membangunnya dengan sangat baik dan indah. Kecuali satu saja tempat batu bata belum ditaruh batu batanya. Lalu setiap orang yang lewat rumah itu selalu kagum dengan rumah itu, mengatakan bagus sekali rumah ini ya. Coba seandainya satu lagi batu bata ditaruh, sempurnalah rumah ini. Kata Nabi SAW, akulah satu batu bata itu. Pas aku diutus, ditaruh, selesai, lengkap sudah rumahnya. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW, gitu kan? Jadi jelas sekali bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah. Jadi kita jangan ragu sama sekali mengikuti risalah beliau. Ya, semua ciplak-lak kehidupan Nabi SAW kita akan bahagia insyaAllah, karena sudah punya panutan. Baik, sampai sini insyaAllah kita tutup dulu. Nanti kita lanjutin lagi insyaAllah dengan lanjutan daripada dalil-dalilnya ya. Karena ini kurang lebih masih ada 2, 3, 4, masih ada sekitar 7 lembaran ya. 7 lembaran ya. Bahas tentang apa dalil-dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang mau bertanya sampai sini? Sudah? Baik, saya ingatkan kalau ada ibu-ibu dan bapak yang mau berminat untuk ikut kurban ya. Seperti biasa tiap tahun saya tawarkan Rp1.700.000 itu untuk ikut di yayasan kami di Makassar. Jadi masih terbuka insya Allah sampai minggu depan. Mudah-mudahan kalau memang ada yang terfikir bisa. Kalau mau ikut sapi, sapinya 2 juta per orang. Nah, jadi kali 7 gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Baik, insya Allah sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita dan menjadikan orang kita selalu mengamalkan ilmu Allah, dan menjadikan insya Allah dengan ilmu itu kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.